di ketik indah dengan buka kasih. Langkah-langkah kita bersama seiring bahagia. Langkah-langkah kita bersama seiring bahagia. Walaupun semua ini telah berlalu, haruskah kau lupakan segalanya? Katakanlah, oh, mungkinkah kita kembali? Strong.